Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd. Kita pada malam hari ini memasuki bab baru. Dalam kitab kita Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala bab qaulillah taala Ayushrikuna ma la yakhluku syai'a wa hum yukhlakun. Wa la istati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Qauluhu babu qaulillahi ta'ala ayushrikuna ma la yakhluku syai'a wa hum yukhlakun. Wa la istati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ini adalah dikatakan istifham yang maknanya taubih. Celaan. Terhadap musyrikin. Konteksnya yaitu syirik dalam ar-rububiyah. Tapi yang diinginkan di sini adalah syirik dalam al-uluhiyah. Maka dikatakan dalam penjelasannya ay fil ibadah. Ay syrikuna fil ibadati. Ma la yakhluku syai'an wahum yukhlakun. Wa la istati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Ini istifham. Hamzah istifhamiyah maknanya telaan taubih. Apakah mereka menyekutukan Allah Ta'ala dalam perkara al-uluhiyah? Apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu, sedangkan mereka adalah yang diciptakan. Dan yang mereka sekutukan dengan Allah tidak juga mampu untuk menolong mereka yang melakukan kesyirikan. Wala anfusahum yansurun, bahkan diri mereka juga tidak mampu untuk ditolong oleh mereka sendiri. Perhatikan nomor 3 catatan kaki fi quratil uyun. Wa hadha mimma ihtajja bihi ta'ala 'ala al-musyrikin lima waqa'a minhum ittikhadhus sufa'a wasyuraka' fil ibadah. Inilah mafhum yang benar atau pemahaman yang benar terkait dengan celaan tafadhol. Terkait dengan celaan terhadap musyrikin dalam istibam ini, dalam pertanyaan tadi, yaitu syirik dalam al-uluhiyah, bukan syirik dalam al-rububiyah. Maka dikatakan di sini dalam Quratul Uyun dinukilkan di sini bahwa kami mahtad jabi ta'ala alal musyrikin. Dan ayat ini termasuk dari apa yang dijadikan hujjah oleh Allah Ta'ala terhadap orang-orang musyrik. Lima waqa'a minhum. Terhadap apa yang telah terjadi dari mereka para musyrikin berupa menjadikan para sufa'a, menjadikan para penolong dan para sekutu. Dalam beribadah, bil ibadah, yakni mereka menjadikan para sufa'a, para penolong, para sekutu diibadai, dijadikan perantara kepada Allah Ta'ala. Kenapa terbantah dengan ayat ini? Li'annahum makhlukuna fala yasluhu ayyakunu syuraka'ah. Karena mereka para sufa'a, para suroka, para sekutu-sekutu yang mereka jadikan sekutu dengan Allah, jadikan tandingan, mereka adalah para makhluk. Maka tidak sepantasnya mereka menjadi sekutu. Limanhum khalquhu wa abiduhu. Enggak sepantasnya mereka itu menjadi para sekutu bagi yang bahwasanya mereka itu sendiri adalah ciptaan Dia Allah Ta'ala dan hamba-hambanya Allah Ta'ala. Wa akhbar annahum adzalika lastati'una lahum nasra. Juga Allah Ta'ala mengkhabarkan, memberitakan bahwasanya mereka para sufa'a, para sekutu. Bersamaan dengan mereka keadaannya adalah makhluk, ciptaan yang diciptakan, juga mereka tidak mampu untuk menolong mereka. Para musyrikin. Ayliman sa'alahum nusratah. Para sufa'a, para suraka tadi enggak mampu untuk memberikan pertolongan terhadap mereka yang meminta pertolongan dari para, ya, orang-orang musyrikin tadi meminta pertolongan dari para sufa'a, para sekutu tadi, enggak mampu memberikan pertolongan. Wala anfusum yansurun. Faidakan al-madu'u la yakdiru ala ayyan sura nafsahu. Jadi para sufa'a, para suraka, para sekutu enggak mampu menolong diri mereka. Dan itulah yang diseru. Tidak mampu untuk membela dirinya, menolong dirinya. Fala aila fala alla yansura ghairahu. Fali an al fala an. Fala ai. Bukan fali an. Fala ai yansura. Ya kan? Fala alla yansura gitu. Fala al yansura. Bukan fali an la yansura. Fala ayyan fa an lay afala al layan sura ghairuhu min babil aula. Kalau para madu yang disuruh itu enggak mampu untuk menolong dirinya, maka bagaimana? Maka lebih utama enggak mampu untuk menolong selainnya. Makanya lam di sudah lam di fathah fala al layan sura. Fala ayyan sura. Fala ay layan sura. Bukan falian layan sura. Fabatala ta'allukul musyriki bighairillah bihadaini dalilaini al-azimaini. Maka batallah. Sirnalah. Kaitannya atau pegangannya seorang musyrik dengan selain Allah Ta'ala. Batal dengan dua dalil yang agung ini. Apa itu dalil yang agung di situ? Dua dalil yang agung. Wa huwa kaunuhum abidan liman khalaqahum liibadatihi. Wal abdu la yakunu ma'budan. Dengan dua dalil yang agung tadi. Dua alasan yang sangat mulia. Jadi mereka itu makhluk. Dan mereka enggak mampu untuk menolong dirinya. Bagaimana menolong yang lain? Mereka itu makhluk. Bagaimana makhluk diibadai? Mafhum? Jadi dirinya enggak bisa ditolong oleh dirinya sendiri. Bagaimana menolong untuk orang lain? Inilah dua alasan yang tidak sepantasnya mereka itu dijadikan sekutu bagi Allah Ta'ala. wa huwa kaunuhum abidan liman khalaqahum li ibadati wal abdu la yakunu ma'budan. Adalil tsani annahu la qudrata lahum ala naf'i anfusihim fa kaifa yurja minhum ayyan fa'u ghayrahum. Jadi dua alasan yang sangat besar sebagai bentuk pembatalan pegangannya musyrik ketika dia berpegang dengan selain Allah Ta'ala, bergantung dengan selain Allah Ta'ala. Dua alasan yaitu biada ini dililani dengan dua alasan yang besar ini, yaitu apa? Pertama, mereka adalah hamba. Kedua, mereka enggak punya kemampuan untuk memberikan pertolongan pada diri mereka. Maka bagaimana diharapkan dari mereka untuk memberikan manfaat kepada yang lainnya? Itu makna biada ini dalilaini al-adhimaini. Dengan dua alasan yang besar. Apa dalil? Alasan. Bukti. Maka batallah kaitannya seorang musyrik dengan Allah, dengan selain Allah Ta'ala, dengan dua dalil, dengan dua alasan yang besar, yaitu pertama, mereka adalah hamba. Kedua, mereka tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk menolong, memberikan manfaat kepada diri mereka. Maka bagaimana diharapkan dari mereka untuk menolong selain diri mereka? Pertabbar hadil ayata wa misalaha fil Qur'anil Azim. Maka perhatikan ayat ini dan yang semisal dengan ayat ini dalam Al-Quran yang agung. Quran yang mulia. Dan Quran itu maknanya adalah, namanya Quran, dia masdar, maknanya adalah bacaan. Atau yang dibaca. Dia bermakna makru, yang dibaca. Dan dibaca itu adalah bukan sekedar dibaca, tapi yang penting lewat dalam lisan kita tidak, tapi dipahami. Maka seorang itu membaca Al-Quran bukan sekedar untuk membaca, tapi upaya untuk memahami. Seperti di sini dikatakan oleh beliau sebagai bentuk pemahaman yang benar dalam ayat ini, yaitu ayusrikuna ay fil ibadah. Ini namanya membaca dengan memahami. Kalau tidak memahami dengan pemahaman yang benar, maka dianggapnya ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an, jadi syirik dalam ar-rububiyyah. Itu namanya membaca dengan bacaan, tapi pemahamannya tidak semestinya yang harus diinginkan dalam Al-Quran tadi. Paham itu? Maka mentadaburi ayat itu adalah dengan mentadaburi dengan makna yang benar. Lihat tadi dalam ucapan beliau, Syekh Abdurrahman bin Hasan, qauluhu ayusyrikuna ay fil ibadah. Kalimat fil ibadah ini penting. Karena kalau tanpa kalimat ini, seakan-akan akan ingkar tadi dari Allah Ta'ala terhadap para musyrikin cuma terkait dalam syirik dalam ar-rububiyah, padahal tidak. Ingkar dalam syirik al-uluhiyah, maka dikatakan ay fil ibadah. Namanya mentadaburi ayat Al-Quran dengan pemahaman yang semestinya, yang selayaknya, yang seharusnya. Kan sebagaimana kaum muslimin yang banyak di kalangan kita ini, mereka memahami ayat ini ingkar dari Allah Ta'ala terhadap kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyah, dan itu tidak benar. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a, dalam apa? Dalam perkara ibadah. Apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu? Apakah mereka itu disekutukan dengan Allah sebagai sang pencipta? Tidak seperti itu. Tapi apakah mereka menyekutukan terhadap Allah Ta'ala dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan dalam syirik al-uluhiyah? Mau tidak mampu untuk menciptakannya, kok diibadahi? Nah itu. Bukan kok diklaim sebagai pencipta. Wong tidak mampu untuk menciptakan sesuatu kok diklaim sebagai pencipta. Bukan itu yang diinginkan. Tapi mereka para sekutu tadi tidak mampu menciptakan sesuatu. Mereka sendiri adalah makhluk. Kenapa kok diibadahi bersama Allah Ta'ala? Diseru. Menyembelih untuk sesuatu tadi. Berdoa untuk sesuatu tadi. Tawakal dan nadar untuk sesuatu tadi. Itu yang diinginkan. Mabum. Itu namanya pemahaman yang benar, hasil mentadaburi dengan tadaburi yang benar. Kalau tadabur yang salah, cuma sebatas tauhid al-rububiyah. Maka itu perhatikan. Inilah pentingnya pemahaman yang benar terhadap ayat Al-Quran yang dibaca oleh seseorang. Manusia kaum muslimin, mereka semuanya mengetahui ini Al-Quran. Mengetahui syirik itu tidak boleh. Tapi ternyata apa? Cuma sebatas syirik dalam al-rububiyah. Dan inilah yang tidak menguntungkan tadabur terhadap Al-Quran. Tidak menguntungkannya. Tidak menguntungkan orang yang mendadaburinya. Maka kita dapati banyak kaum muslimin yang bodoh dalam perkara ini. Sehingga syirik dalam al-uluhiyah tidak pernah disentuh. Yang disentuh, yang disinggung itu maksyirik dalam ar-rububiyah. Seperti pemahaman banyak dari kalangan kaum muslimin yang enggak paham tentang makna ayat semisal ini. Isyrikuna ma la yakhluqus syai'a wa hum yukhlaqun. Bagaimana mereka itu menyekutukan sesuatu yang enggak mampu menciptakan, kok diklaim sebagai pencipta, sebagai pemberi rezeki. Bukan itu yang diinginkan. Tapi bagaimana mereka menyekutukan sesuatu yang enggak mampu menciptakan, kok diibadahi. Kok menyembelih untuk mereka, berdoa untuk mereka, dipanggil sebagai perantara kepada Allah Ta'ala, antara mereka dengan Allah. Wong bukan sang pencipta, bahkan mereka adalah makhluk. Ini yang benar maknanya. Maka dikatakan, ai bil ibadah. Paham itu? Dan dua dalil yang besar dikatakan tadi adalah dalil yang mencocoki dengan akal. Bapak Ta'ala ta'ulukul musyrik bighairillah ta'ala biadha ini dalilannya al-adhimain. Dua dalil ini adalah yang mencocoki akal. Dua alasan ini mencocoki akal. Mereka hamba. Bagaimana hamba diklaim sebagai sesembahan? Mereka enggak punya kemampuan untuk menolong diri mereka sendiri. Bagaimana diharapkan dari mereka untuk memberikan manfaat kepada selainnya. Ini namanya dua bukti yang mencocoki dengan akal yang sehat. Maafum ya akhwa. Taib. Qala al-mufassirun. Abdul Rahman bin Hasan melanjutkan. Qala al-mufassirun. Bihadil ayati taubikhun wa ta'nifun lil musyrikin. Fi ibadati ma Allah Ta'ala ma la yakhluqu syai'a wa huwa makhluqun. Dalam ayat ini sebagai celaan. Fi hadil ayati taubikhun. Dalam ayat ini ada celaan. Taubikh. Cercaan. Bata'nif. Ingkar keras. Terhadap para musyrikin. Kenapa kok diingkari dan ditelah? Mereka mengibadai dalam perkara ibadah yang mereka lakukan. Bersama Allah Ta'ala mengibadai apa yang tidak mampu menciptakan sesuatu sedangkan dia adalah makhluk. Fi ibadati ma'allahu ta'ala. Jadi dalam kesyirikan mereka dalam beribadah bersama Allah Ta'ala disekutukan dengan apa yang tidak bisa menciptakan sesuatu sedangkan dia juga makhluk. Wawun yang wakilan bawah hali ya. Huwa ini adalah kedudukannya nasab. Dikatakan hal. Mafhum? Wal makhluku la yakunu syarikan lil khaliq bil ibadati allati khalaqahum laha. Sedangkan al makhluk tidaklah menjadi sekutu bagi sang pencipta dalam beribadah. Dalam perkara ibadah yang mereka itu diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk beribadah. Lahalil ibadah. Ini dalam ta'lil. Mereka itu diciptakan untuk beribadah. Makhluk itu diciptakan untuk beribadah. Bagaimana disekutukan? Dengan Allah Ta'ala. Wa bayyana annahum la yastati'una lahum nasra wa la anfusahum yansurun. Allah menjelaskan bahwasanya mereka tidaklah mampu menolong diri mereka sendiri. Tidak mampu menolong para musyrikin yang mereka menyuruh kepada sekutu-sekutu mereka. Juga mereka enggak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Syurakat tadi enggak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Kafakaifa yusyrikuna bihi man la yastati'u nasra 'abidihi wa la nasra nafsihi. Maka bagaimana mereka itu menyekutukan dengan Allah Ta'ala? Man, ini orang-orang. Siapa saja yang tidak mampu menolong para penyembah. Para penyembahnya. Enggak mampu juga menolong dirinya sendiri. Wa da burhanun dhahirun. Ini adalah burhan hujjah yang nampak dan nyata. Ala butlani makanu ya'budunahu min dunil atas kebatalan apa yang dulu mereka sembah dari selain Allah Ta'ala. Apa saja yang mereka dulu sembah dari selain Allah Ta'ala itu adalah batal. Enggak berhak untuk diibadahi. Enggak berhak untuk diberikan hak ibadah. Seperti menyembelih enggak boleh untuk mereka. Tawakal nazar khauf enggak boleh diperuntukkan bagi mereka. Para syuraka, para sufa'a tadi. Wa da wasfu kulli makhluqin, inilah sifat dari seluruh makhluk. Hatal malaikati wal anbiya'i was solihin. Malaikat pun seperti itu. Para nabi dan orang-orang soleh seperti itu. Enggak mampu menolong dirinya sendiri. Wa asrful khalq Muhammad sallallahu alaihi wasallam qad kana yastansiru rabbahu alal musyrikin. Wa asrful khalq, ciptaan yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu yastansir, istansara minta pertolongan terhadap Rabb-nya. Istansara minta pertolongan terhadap Rabb-nya. Untuk melawan musyrikin alal musyrikin. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang paling afdal, yang paling mulia. Dulu minta pertolongan kepada Rabb-nya untuk melawan musyrikin. Wa yaqulu, dan beliau berkata, Allahumma anta adudi wa nasiri. Wahai Allah, ya Allah, Allahumma. Mim ini adalah ganti daripada ya linnida. Allahumma. Maknanya ya Allah. Mim adalah ganti daripada ya unida. Ya Allah, anta adudi wa nasiri. Adudi, engkau adalah apa? Yang membelaku. Engkau adalah penolongku. Bika ajulu, atufu. Tofa yatufu. Jala yajulu. Bika ajulu wa bika asulu. Aku melangkah. Aku berjalan. Aku maju. Denganmu ya Allah Ta'ala, denganmu khusus aku melangkah, aku maju. Dan denganmu khusus aku menyerang, menyerbu. Wabika uqatilu, dan denganmu khusus ya Allah aku berperang. Uqatilu itu berperang, bukan membunuh. Kalau aktulu membunuh, tapi uqatilu aku berperang, karena berperang enggak harus membunuh. Kadang kita perang enggak ada lawan yang mati, tapi dikatakan perang. Mafhum? Wabika uqatil, dan denganmu aku, dan denganmu ya Allah Ta'ala aku berperang. Maka tadi yang tertulis ahulu mungkin dibenahi dengan, diganti dengan jim ajulu, jala yajulu. Aku berjalan, aku maju. Antum tahu jawal? Jawal adalah yang seperti jamak tabligh, dikatakan apa? Jamak, jamak apa? Apa? Jaulah, jaulah, jaulah itu loh. Jalan ya julu jaulan. Jamak muter-muter. Eh? Ayo. Wa da kakolu, dan ini Hadis ini seperti firman Allah Ta'ala, wattakhadhu min dunihi alihatan la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun. Wattakhadhu min dunihi, dan mereka menjadikan dari selain Allah Ta'ala, dan mereka menjadikan selain Allah Ta'ala sebagai sesembahan aliha. Bukan sebagai pencipta. Kenapa kalau dikatakan, kita katakan sebagai sesembahan? Karena ilah itu maknanya adalah dalam bahasa Arab alladhi yuqsadu lil ibadah. Ilah itu dalam logo Arabia yang dituju, yang dimaksud untuk diibadahi. Maka barang siapa yang mengibadah selain Allah, maka dia telah mempertuhan selain Allah Ta'ala. Menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah menganggap selain Allah sebagai sesembahannya. Dan mereka menjadikan selain Allah Ta'ala berhala-berhala yang mereka ibadahi. Sifatnya tidaklah menciptakan sesuatu. Sedangkan mereka yang diciptakan. Wahum yukhlaqun. Wahum wahaliyah wahum ini adalah sifatnya pada kedudukannya nasab. Karena hal. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala naf'ah. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusurah. Al-aliha tadi yang mereka jadikan dari selain Allah Ta'ala sebagai sesembahan. Di antara sifat mereka adalah tidaklah memiliki madarat untuk diri mereka. Tidaklah memiliki manfaat untuk diri mereka. Tidaklah memiliki kematian, tidaklah memiliki kehidupan, tidaklah memiliki untuk kebangkitan. Maka kalau itu kebangkitan, mematikan, menghidupkan ini min khasa'isillah ta'ala. Nusur. Wa qawlihi ta'ala kulla amliku nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah. Wala kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. In ana illa nadhirun wa basirun liqaumi yu'minun. Ini juga semisal dengan yang di atas. Katakanlah wahai Rasul, aku tidaklah memiliki manfaat bagi diriku, enggak memiliki madarat bagi diriku kecuali apa yang Allah kehendaki. Seandainya aku ini mengetahui perkara yang gaib, sungguh aku akan memperbanyak kebaikan dalam perkara perbendaharaan dunia. Dan tidak akan menyentuhku suatu keburukan. Tiada lain saya adalah cuma pemberi peringatan dan memberi kabar basir, busro. Peringatan bagi orang yang melawannya. Kabar gembira bagi kaum yang beriman. Liqaumin yu'minun. Kul innila amliku lakum darran wala rasada. Katakanlah wahai Rasul, sungguhnya aku enggak memiliki madarat. Enggak memiliki suatu bimbingan kepada kalian. Apa bimbingan di sini? Bimbingan taufik enggak memiliki saya. Taufik hanyalah miliknya Allah Ta'ala. Pengarahan. Setiap orang yang punya kebenaran mampu untuk mengarahkan. Tapi menyetujui orang itu terarah, itu haknya Allah Ta'ala. Anak kita, keluarga kita, bapak kita, istri kita, bukan kita yang memberikan persetujuan untuk menerima kebenaran. Kita cuma mampu mengarahkan. Mafhum? Santri-santri kita cuma kita mampu mengarahkan. Kitab yang kita bacakan sebagai bentuk bimbingan, panduan untuk suatu bimbingan dalam kebaikan. Taufik di tangan Allah Ta'ala. Dengan usaha yang mungkin bisa kita lakukan. Berupa pendidikan. Berupa mengajak kepada kebaikan. Menjauh dari keburukan. Tapi taufik dengan Allah Ta'ala. Maka dikatakan tadi dalam hadis tadi. Bika ajulu wa bika asulu. Wa bika uqatilu wa taufik biyadillahi ta'ala. Kita cuma bisa melangkah apa yang kita bisa lakukan. Berhasil dan tidak. Allah Ta'ala yang berikan taufik. Kul inni apa ini? La yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Katakanlah wahai Rasul, sungguhnya aku enggak ada seorang pun yang bisa menolong aku dari Allah Ta'ala. Kalau mengendaki sesuatu, enggak ada seorang pun yang mampu menolong dari kehendaknya Allah Ta'ala ketika Allah menghendaki perkara yang Allah inginkan. Walan atidha min dunihi multahada, dan aku enggak mendapatkan tempat berlindung dari selain Allah Ta'ala. Illa balagun minallahi wa risalati. Melainkan cuma penyampaian saja dari Allah Ta'ala dan misi kerasulan, misi seorang yang diutus. Itulah yang disampaikan oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taufik biyadillah Ta'ala. Oh ya ikhwah. Fakafa bihadil ayati burhanan ala butlani da'wati gharillahi ka'inan man kana, maka batalal semua apa yang terkait dengan kesyirikan berupa dakwah gharillahi ta'ala dengan ayat-ayat ini. Cukup dengan ayat-ayat ini sebagai bukti. Sebagai bukti, sebagai burhan, sebagai bukti. Sebagai alasan, sebagai hujah atas batalnya menyeru selain Allah Ta'ala siapapun dia orangnya. Kalau kita katakan ala butlani syirkin bighairillah lain. Karena syirik bukan yang sekedar dakwah, tapi syirik adalah banyak macam-macamnya. Dakwah termasuk nau' min anwa'i syirik kalau diarahkan kepada Allah Ta'ala. Maka batallah semua alasan yang mereka pakai. Cukup dengan ayat-ayat ini sebagai bukti atas batalnya kesyirikan terhadap selain Allah Ta'ala siapapun dia orangnya. Karena syirik bukan sekedar cuma dakwah, bukan cuma doa kepada selain Allah. Bahkan syirik itu banyak bentuk perbuatan syirik seperti menyembelih dan yang lainnya. Fain kana nabiyan aw salihan faqad sarafallahu faqad sarafallahu ta'ala bi ikhlasil ibadatillah. Kalaulah yang disekutukan itu adalah nabi. Kalaulah yang disekutukan dengan Allah adalah nabi atau orang soleh, maka sungguh Allah telah memuliakan nabi atau orang soleh. Kemuliaannya adalah yang Allah berikan kepadanya dengan sebab bi ikhlasil ibadah, dengan sebab pemurnian ibadah hanyalah untuk Allah. Itu. Seorang itu, seorang nabi dimuliakan, seorang soleh dikatakan mulia. Apa sebabnya? Karena memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Maka tidak ada artinya kedudukan ataupun apa saja yang dimiliki seorang, ternyata dia adalah musyrik. Jadi, baqad sarrafallahu ta'ala bi ghairi ibadillah wa ridha bihi rabban wa ma'budan. Karena dia meridhai. Seorang nabi, seorang soleh dikatakan mulia karena punya sifat ridha. Ridha dengan Allah sebagai Rabb-nya, sebagai ma'bud-nya, sembahnya. Bagaimana yajuzu an yuj'al al-'abidu ma'budan ma'a tawjihil khitab ilaihi bin nahyi an hadza syirki? Maka bagaimana dibolehkan al-'abidu dijadikan ma'bud? Hamba, orang yang menyembah dikatakan ma'bud. Bersamaan dengan pengarahan khitab dalam Al-Quran tadi itu, ayat tadi diarahkan kepada siapa? Kepada beliau, seorang nabi, sallallahu alaihi wasallam. Apa pengarahannya? Larangan dari perbuatan syirik ini. Ya kan? Ayat tadi yang di bawah, yang tadi, di atas. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain. Taudinya kepada nabi, pengarahan khitabnya terhadap nabi. Wala tadu'u ma'allahi ilahan akhor. Ini siapa mukhatabnya? Nabi. Wahai nabi, wahai rasul, janganlah engkau menyeru sesembahan yang lain bersama Allah Ta'ala. La ilaha illahu kullu syai'in halikun illa wajhaha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ini khitab kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kenal langsung ucapan ini dari Allah Ta'ala. Bagaimana beliaunya yang dapatkan kitab ini enggak boleh melakukan kesyirikan? Kok tiba-tiba umatnya menyekutukan Allah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menyekutukan Nabi sebagai sekutu dengan Allah Ta'ala? Inilah kebodohan musyrikin. Maka kalau seorang musyrik itu pandainya pun sepandai apapun dalam perkara dunia, mereka adalah orang yang paling tidak berakal. Maka dengan demikian beruntunglah sebagai seorang hamba yang akalnya mapan, tahu siapa sesembahan yang harus dia sembah. tahu siapa yang berhak diberikan hak untuk ibadah. Inilah keberuntungan seorang yang memiliki akal yang sehat. Baik. Wa qala ta'ala inal hukmu illa lillah amara Allah ta'budu illa iyyahu. Ah, inal hukmu illa lillah. Fi anafyun wa isbatun di sini. Sungguhnya hukum itu tiada lain hanyalah miliknya Allah. Amara Allah ta'budu illa iyyahu. Ini semisal dengan kalimat kita la ilaha illallah. Ada penafian, ada penetapan. Mana penafiannya? Allah ta'budu illa iyyahu. Isbatnya innal hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah miliknya Allah Ta'ala. Allah merintah janganlah kalian mengibadai kecuali kepadanya. Ini ada penafian dan ada penetapan. Semakna dengan kalimat kita la ilaha illallah. Faqad amara ibadahu minal anbiya was sholihin wa ghairihim bi ikhlasi ibadatillah wahdah. Sungguh di sini Allah telah memerintah kepada para hambanya, baik itu para nabi dan orang soleh dan yang lainnya. Apa yang diperintahkan kepada mereka Allah Ta'ala untuk memurnikan ibadah hanyalah untuk dia Allah Ta'ala. Wa nahum an ya'budu ma'au ghairah. Dan Allah melarang mereka para nabi dan orang soleh dan yang lainnya. Melarang mereka janganlah mengibadai selain Allah bersama Allah Ta'ala. Wadahu wa dinuhu alladhi ba'atsa bi rusulahu. Memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala. Itulah agamanya Allah Ta'ala yang Allah mengutus dengan agama itu semua utusannya. Jadi semua utusan Allah Ta'ala telah diutus sebagai bentuk untuk mewujudkan pemurnian ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala. Nah, bagaimana sekarang seorang ini tiba-tiba menyuarakan tauhid ternyata apa? Mengajak ke demokrasi. Itu namanya akal yang tengik. Nipu orang. Ayo, dakwah tauhid, dakwah tauhid. Ternyata apa? Musiman 5 tahun sekali. Nah, ngebu-ngebu demokrasian. La ilaha illallah. Jadi hada huwa dinuhu ladzi ba'atsa bi rusulihi. Inilah agama wada. Hada isim isyarat kepada apa? Bentuk pemurnian ibadah hanyalah untuk Allah. Tok itulah. Agamanya Allah Ta'ala yang Allah dengan Allah mengutus dengan mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah. Itulah Allah mengutus para utusannya. Itu misi utama para rasul untuk memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah Ta'ala. Dapat tiba-tiba dengan sekedar ingin mendapatkan perkara dunia yang sedikit saja. Datang ke tukang ramal yang mereka sebut dengan bahasa paranormal, kenormalannya sudah parah. Nah itu menatarrafan au kahinan fasalu an sa'in fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi tukang ramal atau paranormal atau dukun, lalu tanya tentang sesuatu, lalu mempercayai dengan apa yang dia beritahukan, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tanya saja, enggak membenarkan, maka tidak terima sholatnya 40 malam, 40 hari. Lang tebalau sholatun arba'ina laylan yaman wa laylatan. Terus gimana? Kok menganggap enteng dengan perkara syirik? Mereka perdukunan. Dukun itu harusnya apa? Disembeli. Digorok. Ya kan? Digeraji. Bukan tangannya tapi lehernya. Wa hadza wa dinul ladzi ba'atsa bi rusulihi wa anzala bi kutubihi. Dan inilah agama dia Allah Ta'ala. Ya dengan agama itu. Allah mengutus para utusannya. Apa agamanya? Yaitu bentuk memurnikan agamanya. Untuk Allah Ta'ala murnikan din. Murnikan ikhlas dan untuk Allah Ta'ala. Dan Allah menurunkan dengan din tadi kitab-kitabnya. Berupa memurnikan al-ibadah. Hanya Allah Ta'ala itulah. Dengan itu Allah menurunkan kitab-kitabnya. Waradiyahu li'ibadihi. Dan Allah meridhoi agama yang tadi dikatakan agama. Murni dari syirik itulah yang Allah ridhoi bagi hambanya. Nah. Perhatikan ya ikhwah. Bagaimana mau memurnikan agama Allah Ta'ala perantaranya adalah syirik. Perantaranya demokrasi. Ya Allah, ikhwan muslimin, di mana kau? Nah. Mau menegakkan din katanya, mau menegakkan Islam, tapi perantaranya syirik. Piye? Perantaranya lewat apa? Lewat? Demokrasi. Rasanya apa? Kita partai Islam. Partai Islam. Demokrasi Islam. Tujuannya apa? Memurnikan agama di muka bumi. Lepas perantaranya syirik. Hah. Karena manusia ini bodoh, maka dibodoh-bodohi. Ya. Hah. Kayak kambing gembel. Baik. Jadi agama itu yang Allah ridhoi. Agama yang bentuknya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala. Huwa dinul Islam. Ikhlasul ibadah hanya untuk Allah, itulah agama Islam. Kama rawal Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi su'al Jibril alaihi salam. Sebagaimana Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang terkait dengan pertanyaan Jibril alaihi salam. Qala ya Rasulullah. Mal Islam. Qala alaihi salam anta abudallahi wa la tusyrika bihi. Syai'ah. Wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah al-mafruḍata wa tasum ramadan al-hadis. Di sini enggak ada haji disebutkan. Al-Islam. Anta abudallaha wa la tusyrika bi syai'ah. Kau mengibadah Allah Ta'ala dan tidak kau sekutukan dengannya sesuatu apapun. Sesuatu awan dan kau menegakkan sholat, menunaikan zakat yang wajib. Puasa Ramadan. Jadinya enggak disebutkan. Bisa juga di sini, waktu itu mungkin belum diwajibkan haji atas beliau sholat salam. Maka kalau itu ketika itu beliau menjawab, tidak disebutkan di situ kalimat haji. Dia adalah rukun Islam. Kenapa enggak disebutkan dalam hadis ini? Bisa juga waktu itu belum diwajibkan terhadap beliau. Atau beliau menjawab sesuai dengan keadaannya orang yang bertanya. Di sini Islam adalah engkau mengibadah Allah Ta'ala. Menegakkan sholat. Menegakkan zakat. Puasa Ramadan. Hati tidak disebutkan. Bisa juga di situ belum waktu itu belum diwajibkan terhadap Nabi. Sehingga tidak disebutkan kewajiban haji dalam hadis ini. Atau menjawab sesuai dengan keadaannya orang yang bertanya. Sudah tahu tentang perkara haji, maka yang tidak tahu aja yang disebutkannya. Wallah alam. Baik. Wa qaulullah ta'ala atau wa qaulillah ta'ala bisa dibaca wa qaulullah. Kalau wa qauli maktuf kepada tauhid. Kalau wa qaulu dia adalah mubtada. Walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min kitmir in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sam'u mastajabu lakum wa yaumil qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yanfa'uka mislu khabir. Tapi berarti kan? Walladzina tad'una min dunihi, dan mereka-mereka yang kalian seru dari selain Allah Ta'ala, sifatnya apa? Tidaklah memiliki walaupun kitmir. Min ini adalah didatangkan untuk ta'kid nafi. Li ta'kidin nafi. Tidaklah mereka memiliki walaupun kitmir. Nah gitu. Walaupun selaput biji kurma. Enggak memiliki. Min. Ya kan? Didatangkan di sini untuk ta'kidun nafi. Memperkuat peniadaan dari kepemilikan apa yang mereka seru dari selain Allah Ta'ala. Walaupun kitmir aja enggak punya. Jika kalian seru sesama-sama dari selain Allah Ta'ala, tidaklah mendengar seruan kalian. Seandainya mereka mendengar pun enggak mampu mengijabai permintaan kalian. Dan juga nanti pada hari kiamat akan mengingkari kesyirikan kalian. Coba bayangkan. Celaan habis-habisan terhadap musyrikin dan kelakuan syirik. Tapi kalau tidak ditadaburi dengan makna yang benar, seakan-akan syirik yang diteladani adalah syirik dalam rububiyah. Dan itu bukan yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Walaupun Nabi Ukam Sulu Khabir, Khabir sini adalah Allah Ta'ala. Akan jelaskan tentang makna. Walaupun Nabi Ukam Sulu Khabir akan dijelaskan dalam tafsir di bawah ini penafsirannya. Yukhbiru Ta'ala an halil madu'win. Min dunihi. Allah Ta'ala mengkhabarkan tentang keadaannya mereka-mereka yang diseru dari kalangan para muwahidin. Dari kalangan para muwahidin tapi diseru. Disekutukan dengan Allah. Kenapa? Karena dikatakan di sini. Juga diantaranya para malaikat dan para nabi. Dan juga benda-benda mati yang mereka seru dari selain Allah Ta'ala dan yang lainnya. Min duni minal malaika wal anbiya wal asnam wa ghairiha mimma yatulu ala azzihim wa dha'fihim. Allah mengkhabarkan tentang keadaannya para mad'u, baik itu para muwahidin, para malaikat dan para nabi, para muwahidin ahlut tauhid. Dan benda-benda mati yang mereka seru semuanya keadaannya adalah lemah. Aziz, dha'f maknanya sama. Itu namanya lafadz yang mutarodif. Ya kan? Lafadz yang mutarodif, lafadznya banyak, maknanya sama. Itu namanya apa? Mutarodif. Sinonim. Wa anum sebenarnya mereka kot intafat anhumul asbab. Sungguh para malaikat dan para nabi dan para berhala dan yang lainnya telah tertiadakan dari mereka sebab-sebab yang dengan sebab-sebab itu menjadi keberadaannya yang diseru. Enggak ada sebab. Layaknya mereka para malaikat, para nabi dan patung itu diseru. Enggak ada sebabnya. Sebabnya apa kok diseru? Enggak ada. Sebabnya kenapa kok diseru? Kenapa kok dipanggil? Kenapa kok dimintai? Kenapa kok diberikan hak? Yang itu haknya Allah Ta'ala. Ini enggak ada sebabnya. Apa yang tertanti? Apa yang tertia dengan sebab di sini? Yaitu al-milku wassama'ul du'a wal kudro ala sijabati. Enggak punya hak milik. Enggak punya pendengaran untuk mendengarkan seruan. Enggak punya kemampuan untuk mengijabai seruan. Semuanya sebabnya enggak ada. Fama talam tujad hadis surut utamatan batolat dakwatuhu. Maka kapan tidak ada syarat-syarat ini secara sempurna, maka batallah untuk diseru terhadap mereka itu. Fakaifa idza udimat bil kulliyah, maka bagaimana? Sama-sama sekali udimat. Enggak ada sama sekali sebab-sebab tadi. Syarat-syarat tadi sama sekali enggak ada pada mereka. Enggak punya hak milik. Enggak punya pendengaran untuk mendengarkan seruan. Enggak punya kemampuan untuk mengijabai. Lah enggak ada sama sekali kok diseru. Fanafa anhum al-milka, maka Allah menafikan dari mereka itu al-milk, kepemilikan. Malaikat para anbiya enggak punya kepemilikan, patung enggak punya kepemilikan. Maka dikatakan dengan nafi apa? Ma yamlikuna min kitmir. Kitmir saja enggak punya. Selaput biji kurma saja enggak punya. Itu namanya enggak punya kepemilikan. Itu adalah tambi minal adna ilal a'la dalam istilah usul fikihnya. Tambi minal adna ilal a'la, yakni sindiran terhadap perkara yang paling kecil, paling rendah kepada yang paling tinggi. Kalau yang paling kecil saya enggak punya, lebih-lebih lagi yang lebih daripada kitmir. Mafhum? Kitmir selaput saja enggak punya. Selaput biji kurma. Terus mau dimintai macam-macam yang lebih besar, ya mana? Malah enggak punya, lebih utama enggak punya. Itu namanya tambihu minal adna ilal a'la. Atau dengan istilah apa? Menggunakan mafhum muafaqo al-aulawi. Qala Ibn Abbas wa Mujad wa Ikrimah wa Atta' wal Hasan wa Qatada al-kitmiru al-lifafatul lati takun ala nawat tamr. Gilaf. Lifaf itu gilaf. Gilaf itu apa? Penutup. Yang ada di biji kurma. Gilaf labiat, penutup putih. Selaput putih yang ada di bidian kurma itu namanya kitmir. Ini pernyataannya Ibn Abbas, Mujahid, Ikrimah, Atha', Hasan, dan Qatadah. Kama qala ta'ala wa ya'buduna min dunai ma la yamliku lahum rizqa min as-samati wal ardh shay'a. Sya'in nakira bisyaki nafi. Menunjukkan umum sedikit pun enggak punya sama sekali. Enggak punya juga kemampuan. Kok kemudian mereka seru? Mereka berikan hak untuk boleh kita mengarahkan sembelihan kepada mereka, bagi mereka, nadar untuk mereka. Kulu du'ul ladina za'amtum min dunillahi la yamlikuna misqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihi min syirkin wa ma lahu minhum min dhahirin. Dhahirin ini nasir, penolong. Wala tanfa'u syafa'atu inda illa liman adinalah. Ma dhahir nasir. Dhahirun mana nasirun. Nun sad ya ra. Penolong. Sama dengan dot ha ya ra sama saja. Dot Do' ha, ya roh ini maknanya sama. Dohir nasir. Walatan fa'us syafa'atu ya indau illa liman adinal hawa. Wa nafa'anhum sama'at du'a biqaulihi intad'uhum layasma'u. Li'anau ma bayna mayitin wa go'ibin anhum. Mustagilun atau mustagilin bimakulikallahu. Atau mustagilun bimakulikallahu musakhorun bimakumirabihi kalmalaika. Semua kalau walau semu mas saja bulahum mana belakum di anak dari kalian salahum. Insyaallah ini dulu kita cukup ya ikhwah. Dan kalau nanti kita sambung lagi pada waktu yang datang. Alhamdulillah.